Katanya semua kelompok dalam Islam mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya siapa yang berhak atas kalimat tersebut? Ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana namanya? Namanya ahlu sunnah wal jamaah. Artinya dia adalah orang yang mengikuti sunnah. Mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Itu ahlu sunnah. Nah, siapa yang berhak untuk memiliki nama ini? Ya mereka yang betul-betul istiqamah, betul-betul bersungguh-sungguh, jujur dalam mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat. Dan juga dia tidak mengikuti jalan yang lainnya. Nah, dia tidak mengikuti jalan yang lainnya. Nah, harus berlepas diri dari jalan yang lainnya. Karena inilah satu-satunya jalan yang harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan yang lurus sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan yang lainnya. Jangan ikuti jalan yang lainnya fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian ikuti jalan yang lainnya, meskipun kalian juga mengikuti jalan ini, tapi juga mengikuti jalan yang lainnya, maka kalian telah berpisah dari jalan ini. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa'ir rasyidin, jalannya para sahabat. Nah, addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat jalan tersebut dengan gigi geraham. Kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan dalam beribadah. Sehingga harus ada dua, yaitu betul-betul memegang jalannya Rasulullah dan para sahabatnya dan meninggalkan selain jalan mereka. Karena tidak bisa digabungkan antara jalan yang lurus ini dengan jalan yang lainnya. Yang menyelisih jalan yang lurus ini, ya tidak bisa digabungkan dengan jalan yang satu ini. Adapun kalau ingin menggabungkan yang mengikuti jalannya Ahlus Sunnah namun juga tidak mau meninggalkan jalan yang lainnya, itu seperti orang yang ingin menggabungkan antara binatang dhob dengan binatang nun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam pepatah. Ya. Binatang dhob, binatang yang berada di padang pasir, yang tidak pernah terkena air, yang selalu kena matahari, ingin digabungkan bersama binatang nun yang berada di dasar laut, yang tidak pernah kena matahari dan selalu di air. Tidak mungkin akan bersatu. Sebagaimana ingin disatukan antara api dengan air, tidak akan bersatu. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun hanya mengaku-ngaku saja, ya maka tidak diterima pengakuannya. Sebagaimana dalam syair dikatakan, kullun yadda'i waslan lilayla wa layla la tuqirru laha bidhaka la tuqirru lahum bidhaka. Semuanya ngaku punya hubungan, ya punya hubungan cinta dengan Layla, tapi Layla tidak mencintai apa yang tidak mengakui hubungan mereka dengannya, dengan dirinya. Ya kalau sekedar ngaku ini tidak bermanfaat, atau sekedar menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, ya tidak bermanfaat. Maka dia harus mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya dan meninggalkan jalan yang lainnya, meninggalkan jalannya Khawarij, meninggalkan jalannya Mu'tazilah, meninggalkan jalannya Hizbiyyin dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.